Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'du. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang kada dan akhwatnya, kita mundur sejenak untuk menjelaskan maksud dari ucapan Sibawaihi rahimahullah, istawatil lughatan. Ketika itu sama dua lughah. Pembahasan tentang syarat yang keenam, betul, dari beramalnya ma'annafiyah al-hijaziyah, yaitu agar tidak dibadali dengan yang mujab. Dicontohkan di situ dengan satu contoh, ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bih. Ya, kata Sibawaih, pada contoh ini istawatil lughatan, sama dua lughah, yakni lughahnya Al-Hijaz dan lughahnya Tamim. Nah, kita ingin menjelaskan kembali ya pembahasan ini agar lebih jelas maknanya, khususnya pada tafsiran yang kedua yang kemarin kita baca, dan di situ Asy-Syarih tidak menjelaskannya. Kita ulang dari ucapan Asy-Syarih, wakhtalafa ya. واختلف شراح الكتاب فيما يرجع إليه قوله استوت اللغتان. Para pensyarah Alkitab milik Sibawai berbeda pendapat tentang kemana kembalinya ucapan Sibawai استوت اللغتان. فقال قوم, satu kaum dari ahli nahu berkata, huwa raji'un ila al-ism al-waqi'i qabla illa, itu kembalinya adalah kepada isim yang datang sebelum illa. Berarti kembalinya ucapan si bahwa istawatil lughatan adalah pada bisyai itu. Wal muradu annahu la amala lima fih, maksudnya adalah ma di situ tidak beramal. Ya, indal hijaziyin, apalagi inda tamimiyin. Ya, kalau mereka Banu Tamim jelas-jelas tidak mengamalkan ma. Apakah syaratnya terpenuhi ataupun tidak? Dan pada contoh ini, ma zaidun bisyai'in illa syai'un la yu'bal bih, menurut sebagian, ya, menurut ahli al-Hijaz itu juga tidak beramal. Ya, kenapa? Karena di situ bisyai khobarnya ma dibadali dengan mujab, sehingga kata sebagian mereka tidak beramal. Sehingga sama dalam hal ini, lughahnya Hijaz dan lughahnya Tamim. Yani bahwasanya bisyai itu rafa sebagai khobar dari Zaid. Adapun ba'nya di situ ma zaidun bi syai', ba'nya ba' zaidah untuk taukid, dan syai' bi syai', syai' di situ lafaznya majrur tapi mahalnya rafa', dia sebagai apa? Sebagai khabar. So, fastawatil lughatan fi annahu marfu', yani dua lughah ini sama dalam contoh tadi, yaitu bahwasanya dia bi syai', syai' di situ marfu', ya, bahwasanya apa yang datang sebelum illa itu marfu'. وهؤلاء هم الذين شرطوا في اعمال ما الا يبدل من خبرها موجب. Ya, mereka adalah golongan yang mempersyaratkan beramalnya ma agar tidak dibadali khabarnya dengan mujab. Adapun dalam contoh tadi, ma zaidun bi syai'in illa syai'un, di situ khabarnya bi syai' dibadali dengan mujab, maka ma-nya tidak beramal, sehingga sama lughahnya Tamim dan Hijaz ketika itu. Wa qala qaumun, satu kaum yang lain dari ahli nahwu berkata, huwa raji'un ila al-ism al-waqi'i ba'da illa. Ucapan si bahwa ini istawati al-lughatan, ini kembalinya kepada isim yang datang setelah illa. Kembalinya kepada isim yang datang setelah illa. Ya, yaitu syai'un. Wal muradu annahu yakunu marfu'an, maksudnya dia isim yang datang setelah illa ini marfu'. Ya, marfu'. Sawa'un ja'alta ma hijaziyatan aw tamimiyatan, sama saja apakah kamu jadikan ma'nya hijaziyah yang beramal ataupun kamu jadikan ma'nya tamimiyah yang tidak beramal, tetap syai'un dibaca rafa' ataupun marfu'. Wa ha'ula'i humul ladzina lam yashtaritu fi i'mali ma alla yubdala min khabariha mujab. Mereka yang mengamalkan ma pada contoh tadi, ma zaidun bi syai'in illa syai'un, mengamalkan ma berarti bi syai', di situ nasab pada mahalnya nasab. Mereka adalah golongan yang tidak mempersyaratkan beramalnya ma agar tidak dibadali khabarnya dengan mujab. Sehingga dalam contoh tadi tetap ramal. Berarti mahalnya bisyai nasab. Ya, menurut mereka yang tidak mempersyaratkan beramalnya ma agar tidak dibadali dengan mujab. Ya. Sehingga ketika itu sama lughahnya Hijaz dan Tamim. Syai'un masih rafa. Ya. I'rabnya apa syai'? Dia rafa badal. Ya, kalau menurut lughahnya Tamim, dia badal dari bisyai, syai', bisyai ini marfu'. Maka syai'un ikut marfu', semisalnya. Ya. Lantas bagaimana menurut mereka orang-orang Hijaz yang mengamalkan ma pada contoh tadi ma zaidun bi syai'in illa syai'un? Ya, maka di sisi mereka yang mengamalkan ma pada contoh ini maka bi syai' pada mahalnya nasab. Ya, pertanyaannya kalau bi syai' di situ mahalnya nasab, mengapa badalnya marfu', yaitu syai'un? Ma zaidun bi syai'in illa syai'un. Kenapa badalnya marfu'? Padahal yang mubdal minhunya bi syai' di situ pada mahalnya nasab sebagai khabar dari ma. Ya. Mengapa tidak dinasobkan saja gitu dengan dikatakan illa syai'an, karena dia menjadi badal dari mahalnya bisyai' yang nasob. Jawabannya tidak bisa untuk syai'an atau syai' dibaca nasob syai'an, karena dia menjadi badal dari mahalnya bisyai'. Kenapa? Alasannya karena ba zaidah, ataupun bukan ba zaidah, karena ma al-hijaziyah ma al-hijaziyah itu tidak beramal pada musbat, sedangkan yang datang, isim yang datang setelah illa itu kan musbat, sehingga tidak bisa untuk syai'an yang datang setelah illa dinasobkan. Kemudian kenapa tidak dijarkan saja dengan dikatakan syai'in, karena dia menjadi badal dari lafadznya bisyai, kan bisyai lafadznya jar. Kenapa badalnya tidak dijarkan saja dengan dikatakan illa syai'in? Jawabannya adalah bahwasanya tidak bisa itu karena ba zaidah tidak bisa masuk kepada yang musbat, yang mujab. Ba zaidah masuknya kepada yang manfi. Ya, sehingga haruslah ketika itu untuk syai' badalnya ini marfu'. Ya, jadi badalnya tidak ngikut kepada mubdal minhu dalam apa? Lafadznya, tidak pula. Ya, dalam apa? Mahalnya. Ini berbeda sendiri ya. Ya, dari badal-badal yang lainnya. Yang biasanya badal-badal itu ngikut kepada mubdal minhu, imma pada apa maknanya atau pada lafadznya. Tapi di sini badalnya tidak ngikut makna, tidak ngikut lafadznya, mahalnya, tidak ngikut lafadznya, ngikutnya maknanya, ya maknanya rafa dia, khabar gitu. Dari sini muncul yang namanya al-ghaz, teka-teki yang dimunculkan oleh sebagian mereka ahli nahu, kata sebagiannya. Ya, ma tabi'un lam yatba' matbu'ahu fi lafzihi wa mahallihi ya dha thabti. Ma tabi'un lam yatba' matbu'ahu fi lafzihi wa mahallihi ya dha thabti. Ya. Apa itu tabi'? Yang tabi' ini tidak ngikut matbu'nya dalam lafaz, tidak pula dalam lafaz dalam mahalnya. Ya dha thabti, wahai orang yang memiliki kekokohan dalam nahu. Ya, coba jawab. Apa itu tabi' yang dia tidak ngikut matbu'nya, tidak pada lafadznya, tidak pula pada mahalnya? Ya. Jawabannya ini. Contoh ini di antaranya. Ya, ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bih. Tidak dikatakan syai'an karena ngikut mahalnya bi syai' yang nasab, tidak juga dijarkan syai'in ya karena ngikut lafadznya syai' yang majrur. Dengan alasan tadi yang sudah lewat. Hanya saja di situ al-ghaznya diikuti dengan jawabannya. Ma tabi'un lam yatba' matbu'ahu fi lafzihi wa mahallihi ya dha sabti. Kelanjutannya, madza bi'ilmin ghayru 'ilmin nafi'i balaghtu fi ittifaqi balaghtu fi itqanihi haitsu sabata. Madza bi'ilmin ghayru 'ilmin nafi'. Ya, ketika disampaikan dua bait ini kepada Zamakhsyari, maka beliau kaget kemudian berkomentar, laqad ji'tum syai'an idda, katanya. Engkau telah mendatangkan sesuatu yang besar, yang mungkar. Engkau datangkan teka-teki, tapi engkau datangkan juga apa jawabannya? Karena pada bait setelahnya itu ada jawabannya. Madza bi'ilmin ghairu 'ilmin nafi'i. Di situ maknya nafiyah hijaziyah. Ya, isimnya za. khabarnya mana? Bi'ilmin. Badalnya mana? Ghairu. Ya ghairu. Tidak dikatakan ghairi karena ngikut lafadznya ilm. Ya. Tidak pula dikatakan ghaira karena ngikut mahalnya ilm. Ya alasannya sama. Ya, dengan yang sebelumnya. Ma zaidun bi syai illa syai'un. Ghair kan sama dengan illa. Ya. Madza bi'ilmin ghairu ilmin nafi' sama dengan madza bi'ilmin illa ilmun nafi'. Seandainya diganti dengan illa, maka ilmunya marfu'. Illa ilmun nafi'. Ilmun nafi' marfu', karena dia badal sebagai ilm. Bukan mengikut kepada mahalnya ilm yang mansub, tidak pula mengikut kepada lafadznya ilm yang majrur. Tapi dia melihat maknanya saja. Alasan sama, kenapa tidak bisa ilman? Karena ma'nafiyah jaziyah tidak bisa masuk ke muthbat. Tidak pula dikatakan ilmin, kenapa? Karena ba' zaidah tidak bisa masuk ke muthbat. Hanya saja kalau bersama ghair, i'rabnya, ya, i'rabnya itu adalah pada ghairnya, bukan pada isim yang datang setelah illanya. Ya, sebagaimana yang sudah antum ketahui. Ya. Al-muhim jelas ya dengan ini bahwasanya maksud dari ucapan asy-syarih wal muradu an yakuna marfu'an, yakni maksudnya pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasanya ucapan si bahwa kembalinya kepada isim yang datang setelah illa, yakni isim yang datang setelah illa itu marfu'. Ya, baik menurut ahlul Hijaz yang mengamalkan maknya ataupun tidak. Ya, ketika itu berarti sama lughahnya, dan asy-syarih dan juga selainnya merujukkan tafsir yang kedua ini, yaitu dibawa ucapan si bahwa kepada isim yang datang setelah illa. Ya, semoga bisa dipahami. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang kada dan akhwatnya. Kada dan akhwatnya. Af'alul muqarabah. Af'alul muqarabah. Ya. Al-muqarabah di situ maknanya bukan haqiqah al-mufa'alah, hakikat dari mufa'alah itu fi'il yang bersumber dari dua orang. Tidak. Iya. Tapi maknanya adalah al-qurb. Asal makna qurb itu yang dimaukan. Makna dekat, bukan al-muqarabah saling mendekati. Iya. Bukan itu. Seperti al-muqatalah saling berperang, tidak. Tidak ada makna itu. Dan di sini al-musannif rahimahullah tidak mengatakan kada wa akhwatuha sebagaimana beliau katakan pada pembahasan kana wa akhwatuha. Ya. Kenapa? Karena kalau kana di sana, ya, dia umul bab, sedangkan kada di sini pada pembahasan af'alul muqarabah dia bukan umul bab. Ya. Kenapa? Kada bukan umul bab sedangkan kana umul bab? Ya, karena kada ini tidak memiliki kekhususan, ya, keistimewaan, ya, tersendiri yang tidak ada pada selainnya. Sebagaimana pada kana ada apa? Kekhususan, keistimewaan yang tidak ada pada selainnya, ya, itu sudah kita lewatkan. Kemudian kenapa di sini al-musannif tidak menyebutkan kenapa al-musannif tidak menyebutkan af'alul muqarabah ini pada bab kana? Ya. Padahal amalannya sama, yang merafakan apa? Isim dan masukkan khabar. Kenapa beliau menyendirikan bab af'alul muqarabah ini tidak digabungkan dengan kana dan teman-temannya? Karena jawabannya adalah bahwasanya af'alul muqarabah ini memiliki kekhususan, ya, yang tidak ada pada kana dan akhwatnya. Ya, di antaranya yang pertama, khabarnya kada, khabarnya af'alul muqarabah ini, ya, khabarnya tidaklah terjadi kecuali dalam bentuk fi'il mudhari'. Ya. Selalu demikian atau umumnya demikian. Itu khabarnya af'alul muqarabah. Khabarnya selalu dalam bentuk fi'il mudhari' atau umumnya demikian. Ya, kemudian dia juga di antara kekhususan yang ada pada af'alul muqarabah yang tidak ada itu pada kana dan akhwatnya adalah bahwasanya khabarnya af'alul muqarabah itu tidak boleh mendahului isimnya. Ya, kenapa? Karena kada ataupun af'alul muqarabah itu lemah. Ya, berbeda dengan kana dan akhwatnya. Bisa beramal meskipun khabarnya mendahului isimnya. Ya, baik, sekarang kita masuk ke ucapan An-Nazim rahimahullahu taala. ككان كذا وعسى لكن نذر غير مضارع لهذين خبر. Ya, kakana, sebagaimana kana, yaitu kada dan asa. Kakana, ini jarun wa majrur, muta'alliqun, mimahzuf, khabar muqaddam. Mubtadanya adalah kada. Kada kusida lafzuh, mubtada dia. Ya, mubtada. Kenapa kita jadikan kada sebagai apa? Sebagai mubtadanya. Ya, karena dia mutahaddas anhu, yang di al-mutahaddas anhu yang sedang dibahas, didefinisikan, dijelaskan. Apalagi kakana ini jar majrur, tidak bisa sebagai mubtada. Kada dan asa itu seperti kana. Seperti kana, yaitu dalam hal amalannya, merafakan isim dan menasabkan khabarnya. Ya. Dan yang dimaksud dengan kada di situ adalah kada yakadu, ya, bukan kada yakidu. Ya, kalau kada yakadu ini masuknya af'alul muqarabah, adapun kada yakidu ini maknanya beda. Bukan af'alul muqarabah. Kada yakidu maknanya makar, membuat makar, tipu daya. Ya, kalau kada yakudu masdarnya itu kaudun. Kaudun. Ya, kaudun, karena aslinya kada yakidu itu kada, alifnya aslinya wawu. Ya, aslinya adalah wawu sebagaimana hikayatnya si bawe. Kuttu. Ya, kuttu dengan wawu. Kemudian di perjalanan menjadi kitu. Ya. Ada juga kutu, si bawe menghikayatkan kutu. Kemudian yang paling banyak digunakan kitu. Ya, kenapa? Di kasrah, bukan di dhammah, padahal aslinya adalah wawu. Ya, karena melihat harokat asal dari harokat ainul fi'ilnya. Jadi kawida aslinya. Ya, untuk melihat, karena memandang harokat ainul fi'ilnya adalah kasrah, maka di kasrah kafnya kitu. Ya, bukan kutu. Ya, dan si bawe menghikayatkan adanya tadi. Ya, kutu, hikayat kutu. Ya, sebagian menetapkan dua lugha ini. Ya. Kalau kutu itu mengisyaratkan kepada aslinya alif, yaitu apa? Wawu. Kalau kitu, ya, kitu itu tidak menunjukkan bahwasanya mudhorinya yakidu, bukan. Kalau kitu di kasrah itu untuk mengisyaratkan bahwasanya asal harokat ainul fi'ilnya adalah kasrah, kawida, ya, aslinya kitu. Sebagaimana khafa, khafa, khiftu. Kenapa di kasrah bukan khafa ya khafu khaftu? Karena aslinya khawifa. Jadi untuk mengisyaratkan harokat asli dari ainul fi'ilnya, maka di kasrah. Ya, khiftu, kitu, bukan kada yakidu, bukan. Ya, aslinya apa? Wawu. Aslinya wawu. Ada perubahan. Ya. Kalau kada yakidu, kaidun di budaya. Kalau ini kada yakadu, masalahnya katanya kaudun. Ya, kaudun. Kada dan asa seperti kana. Lakin, ya, bedanya kada asa dengan kana. Lakin nadar ghairu mudhari'in li hadaini khabar. Tapi jarang. Ya, jarang selain fil mudhari untuk dua fi'il ini, kada dan asa, khabara sebagai khabarnya. Khabara adalah sebagai hal dari ghairu. Terjemahan mudahnya adalah tetapi. Ya, tetapi jarang khabarnya kada dan asa datang dalam keadaan bentuknya selain mudhari. Ya, seringnya khabarnya kada dan asa adalah berupa fi'il mudhari. Baik, kita baca penjelasannya. Dari Asy-Syarih rahimahullah. Ya. Hadza huwa al-qism tsani min al-af'al an-nasikhati lil-ibtida'. Ini adalah macam yang kedua dari fi'il-fi'il, ya, dari fi'il-fi'il yang menghapus hukum al-ibtida'. Ya. Yang pertamanya kan kana dan akhwatnya. Ya, yang kedua adalah af'alul muqarabah. Ini di antara yang menghapus hukum ibtida. Wa huwa kana wa akhwatuha, yaitu kada dan teman-temannya. Wa dzakara al-musannif minha 11 fi'la. Dan al-musannif menyebutkan di antaranya 11 fi'il. Ini bukan pembatasan. Bagaimana dikatakan oleh sebagian usuliyun bahwasanya dzikrul adad la yufidu al-hasr. Menyebutkan bilangan yang tidak mengharuskan pembatasan. Wala khilafa fi annaha af'al, dan tidak ada perselisihan bahwasanya af'alul muqarabah semuanya adalah fi'il-fi'il. Makanya dikatakan af'alul muqarabah. Illa asa, hanya saja pada asa ada perselisihan. Ya. Tidak ada perselisihan bahwasanya af'alul muqarabah ataupun kada dan akhwatnya adalah apa? Fi'il-fi'il. Kecuali asa, maka di situ ada perselisihan. Fanaqala Zahid an Sa'lab an Sa'labin annahu harfun. Ya. Az-Zahid menukil dari Sa'lab bahwasanya asa menurut Sa'lab adalah huruf. Wa nusiba aidan ila Ibnu Sarraj. Ya, pendapat ini juga disandarkan kepada Ibnu As-Sarraj. Di situ ada catatan kaki, ya, tambahan faedah dari al-muallif. Nassa Ibnu Hisham fi akthar kutubihi ala anna al-qawla bi anna 'asa harfun huwa qawlul kufiyyin. Ibnu Hisham menegaskan pada banyak kitabnya bahwasanya pendapat yang menyatakan 'asa adalah huruf adalah pendapatnya orang-orang Kufah. Wa tabi'ahum 'ala dhalika Ibnu Sarraj, dan pendapat orang-orang Kufah ini diikuti oleh Ibnu Sarraj. ونص في المغني وشرح شذوري على أن ثعلبا يرى هذا. Dan beliau Ibnu Hisham dalam Al-Mughni dan juga dalam Syarah Asy-Syudzur, Syudzur Adz-Dzahab, menegaskan bahwa Tha'lab berpendapat demikian. Wa Tha'labun ahadu syuyukhil kufiyin. Dan Tha'lab adalah salah seorang dari syekhnya Ahlul Kufah. Wa mulakhasu madhhabihim annahum qalu 'asa harfu tarajjin. Ringkas dari madhab mereka adalah bahwasanya mereka berpendapat bahwasanya 'asa adalah huruf tarajji, huruf yang mengandungi harapan, makna harapan. Wa istadallu 'ala dhalika bi annaha dallat 'ala ma'na la'alla. Ya, mereka menetapkan bahwasanya 'asa adalah huruf tarajji, huruf bukan fi'il, itu tidak sembarangan, tapi berdalil. Apa dalilnya? Wasadallu ala dzalik, mereka berdalil atas pendapatnya bahwasanya asa itu dalat ala makna la'alla, menunjukkan makna seperti makna yang ditunjukkan oleh la'alla, yaitu tarajji. Wa bi annaha la tatasarraf, itu yang pertama, ya. Alasannya kenapa mereka sebagian ahli nahwu berpendapat bahwasanya asa itu apa? Dia huruf. Yang pertama dia menunjukkan makna yang ditunjukkan oleh huruf, yakni la'alla, menunjukkan makna la'alla. Wa bi annaha, yang kedua, la tatasarruf, itu bahwasanya dia asa tidak bertasarruf sebagaimana apa? La'alla, huruf-huruf tidak bertasarruf. Kama anna la'alla kadzalika la tatasarruf, sebagaimana la'alla pun demikian tidak bertasarruf. Ya, tidak mengalami perubahan-perubahan bentuk. Ya. Walamma kana la'alla harfan bil ijma', karena la'alla adalah dikarenakan la'alla adalah huruf dengan kesepakatan. Ya, dengan dua alasan tadi mengandungi makna harapan dan jamid, maka wajib an takuna asa harfan mithlaha, maka juga harus asa juga menjadi huruf semisal apa? La'alla, li quwwati tashabuhi bainahuma, karena kuatnya keserupaan antara keduanya. Wa min al ulama man dhahaba ila anna asa ala dhurbain, di antara ulama ada yang berpendapat bahwasanya asa itu ada dua macam asa. Ada asa yang merupakan huruf, ada asa yang merupakan fi'il. Iya. Ad-dharbul awal, macam yang pertama menurut sebagian ahli nahu yang membagi asa kepada dua bagian. Yang pertama adalah yansibul isma wa yarfa'ul khabar, adalah asa yang amalannya menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Mitlu inna wa akhwatiha, seperti inna dan akhwatnya, menasabkan isim merafa'kan khabar. Wa hadhihi harfu tarajjin, dan ini adalah huruf tarajji. Huruf tarajji bukan fi'il. Amalannya apa? Tadi seperti inna, menasabkan isim merafakan khabar. Wa min syawahidiha qawlu Sukhr ibn al-Aud al-Hadrami. Di antara syahidnya, pendukung yang menguatkan pendapat ini adalah ucapan Sukhr ibn al-Aud al-Hadrami. Faqultu 'asaha naru ka'sin wa 'allaha tashakka fa'ati nahwaha fa'uduha. Aku katakan asaha naru ka'sin. Ya, semoga saja itu adalah perapiannya, api unggunnya ka's. Ka's ismu imra'ah, nama seorang wanita, ka's. Wa 'allaha tashakka. Ya, jangan-jangan dia ka's tashakka, sedang sakit. Ya, mengalami keluhan. Fa'ati nahwaha fa'uduha, maka pun aku datang ya ke arah api tersebut, fa'uduha, untuk menjenguknya. Kemudian aku pun menjenguknya. Ini macam masa yang pertama, yaitu harfu tarajjin. Amalannya ketika dia datang sebagai huruf adalah seperti inna. Wadharbu tsani, macam yang kedua, yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara. Ya. Asa yang dia amalannya merafakan mubtada dan menasubkan khabar. Wa huwa alladhi natahaddatsu anhu fi hadzal bab. Dan inilah asa yang sedang kita bahas pada bab ini. Wa huwa min af'ali al-muqarabah, dan dia termasuk af'alul muqarabah. Ya. Af'alul muqarabah. Wa hadza fi'lun madh, dan ini asa yang dia amalannya merafakan mubtada menasubkan khabar adalah fi'l madh. Fi'lun madh. Bidalil qabulihi alamat al-af'al al-madhiyah, dengan dalil bahwasanya ia menerima tanda-tanda fi'il madh. Contohnya bisa menerima ta'al fa'il pada contoh fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi. 'Asaitum. Seperti darabtum. Ya. Wa amma jumuduha wa dalalatuha 'ala ma'nan yadullu 'alaihi harfun, adapun jamidnya la'alla, jamidnya 'asa, dan penunjukan 'asa kepada makna yang ditunjukkan oleh huruf, maka dua sebab ini la yukhrijaniha anil fi'liyah, tidak mengeluarkan asa dari kefi'ilannya. Wa kam min fi'lin yadullu ala ma'nan yadullu alaihi harfun wa huwa ma'a dhalika jamidun wa lam yukhrijhu dhalika an fi'liyatihi. Alangkah banyak fi'il yang dia menunjukkan kepada makna yang ditunjukkan oleh huruf, yakni maknanya sama fi'il dengan huruf. Bersama dengan itu dia juga jamid seperti huruf, tapi ini semua tidak mengeluarkan dia dari kefi'ilannya. Dicontohkan di sini oleh al-muallik rahimahullah. Alaysat hasha wa'ada wa khala dalatan 'ala al-istithna wa hiya jamidah? Bukankah fi'il hasha, 'ada, khala ini menunjukkan kepada al-istithna? Ya. Wa hiya jamidah, dan dia pun jamidah. Wa qad ja'at hurufun bi alfadhiha wa ma'aniha, telah datang huruf-huruf yang selafaz dengan tadi hasya, ada, khala. Kan ada hasya huruf, ada huruf, ada khala yang huruf pun ada, maknanya sama dengan hasya, ada, khala yang merupakan fi'il. Ya, meskipun demikian tetap itu tidak mengeluarkan hasya dan ada dan khala dari kefi'ilannya, meskipun ada huruf yang semisal dengan ketiganya ini. Baik, kita kembali ke syarah. Ya, kembali ke syarah. Wasuhihu anna fi'lun, yang benar bahwasanya asa adalah fi'il. Bidalil itisali ta'il fa'ili wa akhwatiha biha, dengan dalil bisa bersambungnya ta'fa'il dan teman-temannya dengan asa. Contoh asaitu wa asaita wa asaituma wa asaitum wa asaitunna. Ini wadih jelas. Wa hadhihi al-af'alu tusamma af'al al-muqarabah. Fi'il ini dinamakan dengan af'alul muqarabah. Wa laysat kulluha lil muqarabah. Ya, meskipun semuanya bukan bermakna al muqarabah. Ya, makna dekat. Hampir. Bal hiya ala thalathati aqsam. Bahkan ia fi'il-fi'ilnya itu ada tiga macam. Jadi dikatakan atau disebut dengan af'alul muqarabah tidak menunjukkan bahwasanya semua fi'il-fi'il yang ada di bawahnya menunjukkan kepada makna dekat. Ya, tidak menunjukkan kepada makna dekat. Ya, tidak semuanya. Ini min babi at-taghlib. Ya, min babi taghlib. Ya, penamaan ini min babi taghlib. Ya, ini sebagian satuannya dijadikan sebagai nama karena ia yang paling masyhur dan paling banyak didapati. Ya, mewakili lah. Ya. Jadi jamul manafis salim. Ini juga taghlib karena contohnya demikian. Ya, contoh-contohnya kebanyakannya muannats salim. Kemudian kata asy-syarih rahimahullah, ahaduha, ya, salah satunya adalah ma dalla 'ala al-muqarabah. Jadi af'alul muqarabah itu kalau dirinci ada tiga macam. Yang pertama, ma dalla 'ala al-muqarabah, apa yang ia menunjukkan kepada al-muqarabah. Di situ ada faedah tambahan nomor satu. Ma'na al-muqarabah yaitu qurbu wuqu'ihi atau qurbu ma'nahu wa in istahala wuqu'uhu. Yani maksud dengan apa? Al-muqarabah adalah qurbu wuqu'ihi, hampir terjadi atau sebentar lagi terjadi. Ya, sebentar lagi terjadi. Ya. Al-qurbu ma'nah atau yang dimaksud hanya sekedar dekat maknanya saja. Dan tidak mungkin wa in istahala wuqu'uhu, meskipun tidak mungkin terjadi. Hanya dekat secara makna, tapi apa? Tidak mungkin terjadi. Ya, seperti dalam ayat wa iyyakadu alladhina kafaru layuzliqunaka biabsarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun. Wa iyyakadu, ya yakadu dari kada, hampir-hampir. Ya, orang-orang kafir menggelincirkanmu dengan pandangan mereka. Wa iyyakadu alladhina kafaru layuzliqunaka biabsarihim lamma sami'u adh-dhikra, tatkala mereka mendengar Al-Qur'an. Di situ yakadu, terjadi enggak sampai tidak mereka menggelincirkan Rasulullah dengan pandangan-pandangan ain mereka? Tidak, ya. Maknanya dekat saja. Ya, itu kemungkinannya yang pertama dekat akan terjadi sebentar lagi, atau dekat secara makna saja tapi tidak mungkin terjadi. Semoga bisa difahami. Wahia dan dia af'alul muqarabah dicontohkan oleh beliau dengan tiga contoh, bukan pembatasan, yaitu kada, karaba, aw syaka. Di dalam kitab yang lain at-tashil beliau menambahkan adla. Ya, alamma. Ya, alamma. Kalau alamma itu ada contohnya dalam hadis. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan inna mimma yunbitur rabi'u yaqtulu au yulimmu. Di antara pertumbuhan yang ditumbuhkan oleh ar-rabi', hujan, ya di musim semi, yaqtul, ada yang bisa membunuh, au yulimmu, atau hampir-hampir bisa membunuh. Kemudian yang kedua, madalla 'ala ar-raja'i wa hiya 'asa wa hara wa khlaulaqa. Apa yang ia menunjukkan kepada makna roja, harapan. Ini juga dikasih ta'liq. Raja'ul mutakallim wa tam'uhu fi wuqu'ihi in kana mahbuba. Dikatakan roja dari si pembicara, tam'uhu, keinginannya yang sangat kuat, fi wuqu'ihi, untuk terjadinya satu kejadian. In kana mahbuba, apabila kejadian tersebut disukai oleh mutakallim. Au isfaquhu, atau disebut dengan isfaq. Ya. Yeah. Isfaq dari si pembicara, apabila ya isfaq dikhawatirkan terjadinya satu peristiwa kejadian, apabila kejadian tersebut adalah perkara yang mahdura. Ya, yeah. Dikhawatirkan, ditakuti, dihindari oleh si al-mutakallim. Jadi roja, nah, kalau dirinci ada dua ya, berarti ada apa? Ada roja, ini pada perkara-perkara yang disukai oleh jiwa-jiwa. Ada yang isfaq. Ya, perkara yang ditakuti, ya, kekhawatiran. Roja menunggu-nunggu sesuatu yang disukai, isfaq menanti-nanti sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi. Dalam ayat disebutkan, dalam ayat Al-Quran disebutkan dua makna ini sekaligus dalam satu ayat. Seperti dalam ayat kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum fa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Kutiba 'alaikumul qital, diwajibkan atas kalian untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi orang-orang kafir yang mereka memerangi kaum muslimin. Wa huwa kurhul lakum. Ya, sedangkan peperangan adalah kurhul lakum, tidak disukai oleh kalian. Kemudian Allah lanjutkan fa'asa an takrahu wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu. Ya. Fahuwa khairul lakum. Ya, padahal itu lebih baik bagi kalian. Ya, akibatnya. Wa 'asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian senang sesuatu padahal akibatnya jelek bagi kalian. Kata Ad-Damami ini rahimahullah, yang pertama 'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum, ini untuk taraji, harapan. Ya, ketika dikatakan kepada seorang yang hendak melakukan sesuatu yang berat, tidak dia sukai, seperti berjihad, jalan Allah, atau yang lainnya dari kebaikan-kebaikan, dikatakan kepadanya asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum, ini akan memunculkan harapan. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum, bisa jadi kamu tidak suka sesuatu tapi di situ ada kebaikan untuk kamu, sehingga menumbuhkan apa, harapan. Ya, kemudian yang keduanya wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum, kata Ad-Damami ini untuk apa, ini untuk isyraq. Ya, jadi tidak mesti apa yang kau sukai, jiwamu senangi, itu akibatnya adalah baik. Ya, fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu suka sesuatu tapi akibatnya jelek bagi kamu, sehingga memunculkan apa? Kekhawatiran. Ya, kekhawatiran. Ya. Tapi asy-Syumuni membalik. Kalau Asy-Syumuni berpendapat Bahwasanya yang pertama tadi, asa an tuhibbu syai'an, asa an takrahu syai'an, wa huwa khairul lakum, ini itu apa? Untuk isyfaq. Dan yang keduanya, asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum, ini apa? Taraji. Ya. Kenapa demikian? Kenapa berbeda? Ya, berbeda karena kalau ad-damami ini melihat kenyataannya demikian. Ya. Melihat kenyataannya, akibatnya demikian. Adapun asy-syumuni melihat keadaan mukhatabnya. Ya, biasanya dia kalau dihadapkan dengan sesuatu yang ia sukai, ya, yang muncul harapan. Kalau dihadapkan dengan sesuatu yang dia tidak sukai, muncul kekhawatiran tanpa melihat apa akibatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, macam yang ketiga tadi, yang pertama madalla 'alal muqarabah, yang kedua madalla 'alal raja', yang ketiga madalla 'alal insya'. Ya, apa yang ia menunjukkan kepada makna al-insya'. Al-insya' adalah asy-syuru', permulaan dari satu perbuatan. Ya. Wal khamsatu allati dzakaraha laysat hiya kullu af'ali syuru'. Lima fi'il dari af'alul insya' yang beliau sebutkan itu bukan, ya, semuanya atau bukan, tidaklah terkurung afal khamsah, apa, huruf apa, fiil-fiil insya itu tidaklah terkurung pada apa yang beliau sebutkan. Ya. Wal khamsah, tiga fiil yang beliau sebutkan, laisat hiya kulla afal syuru'. Lima yang disebutkan ini bukanlah semuanya ataupun terkurung pada lima fiil-fiil ini, tidak. Ya. Faqad zada ba'du nuhati ma fi ma'naha, sebagian ahli nahu ada yang menambahkan apa yang semakna dengan lima yang disebutkan oleh al-musannif, di antaranya habba, taruba, qama, syara, aqbala, dan selainnya. Ya. Ya, tentunya kita harus melihat konteksnya. Ya, lihat konteksnya. Tidak mesti ya seperti qama, yaitu dia datang untuk insya, karena ya seringnya dia bukan untuk insya, ya, kadang datang untuk insya, maka itu dilihat dari konteksnya. Kalau dikatakan qoma zaidun, ya, bukan untuk insya. Tapi kalau dikatakan qoma zaidun yandhim, maknanya syara'a, zaid mulai melantunkan nazm, qoma zaidun yandhim. Ya, al-muhim dilihat konteksnya. Sebagaimana ja'ala juga maknanya kadang untuk insya, kadang selain insya, dilihat dari maknanya. Ya, kalau maknanya syara'a mulai, ya, maka ini termasuk apa? Insya. Ya. Fatas wa fatasmiyatuha af'al al-muqarabati min babi tasmiyatil kulli bismil ba'd. Maka penamaan fi'il-fi'il ini, ya, kada dan penamaan fi'il-fi'il kada dan akhwatnya dengan af'al al-muqarabah ini min babi tasmiyatil kull bismil ba'd, masuk pada bab penamaan keseluruhan dengan nama sebagiannya. Ya, atau min babi taghlib. Sebagaimana sholat juga kadang dikatakan ar-ruku', as-sujud, al-qira'ah, ya, disebut, dinamai dengan sebagian, sebagian apa? Sebagiannya, sebagian dari rukun-rukunnya. Ya. Ini masyhur. Ya. Kemudian wa kulluha tadkhulu 'ala al-mubtada'i, semuanya, ya, kada dan akhwatnya, apakah yang menunjukkan kepada al-muqarabah atau ar-raja ataupun al-insya, semuanya masuk kepada apa yang aslinya adalah mubtada dan khabar, masuk kepada mubtada dan khabar. Fatarfa'ul mubtada'a isman laha, maka semuanya tadi merafakkan mubtada sebagai isimnya, wa yakunu khabaruhu khabaran laha, dan khabarnya, ya, berubah menjadi khabar bagi kada dan teman-temannya. Ya, fi mawdi' nasbin, pada mahalnya nasab, pada mawdi'nya nasab, karena dia beramal seperti amalannya kana. Wa hadha huwa al-muradu bi qawlihi, inilah yang dimaksud dengan ucapannya an-nazim, ka kana kada wa asa, kada dan asa seperti kana. Lakinna al-khabar fi hadha al-babi la yakunu illa mudhari'a, hanya saja bedanya khabar pada bab ini, bab kada dan akhwatnya, tidaklah terjadi kecuali dalam bentuk fi'il mudhari'. Ya, ini bedanya, ya. Contoh kada zaidun yaqumu, ya, kada fi'lun madh min af'alil muqarabah, gitu. Tarfa, ya, ta'mal 'amala kana, beramal seperti amalnya kana, berarti min akhwati kana, ya. Tarfa al-isma wa tansibul khabar zaidun, sebagai apa? Isimnya kada, yaqumu, ini jumlah fi'liyah, pada mahalnya rafa', pada mahalnya nasab, khabar kada. 'Asa zaidun an yaquma, ya asa min af'alil muqarabah. Ya. Mabni ala al-fathi zaidun isimnya an yaquma ini masdar muawwal dari asa, masdar muawwal dari an. Wa ma ba'daha pada mahalnya nasab sebagai apa? Khabar dari asa. Ya, tinggal digeskan i'rabnya. Wa nadara maji'uhu isman ba'da asa. Dan jarang. Ya. Jarang datangnya khabar dalam bentuk isim setelah asa dan kada. Datangnya khabar dalam bentuk isim setelah asa dan kada itu nadir. Ya. Apa? Jarang. Ya. Jarang. Seringnya dalam bentuk apa? Fi'il. Ya. Fi'il mudhari'. Contohnya aktsarta fil 'adli mulihan da'ima la tuksiran inni 'asaitu sha'ima. Ya, aktsarta fil 'adli, engkau telah memperbanyak cercaan muliha mukarrara, ya. Mukarrira, terus mengulang-ulangnya da'iman, senantiasa demikian. La tuksiran, jangan kau perbanyak cercaan inni 'asaitu sha'ima. Aku semoga aku sha'im, menahan diri. Menahan diri. Ya, menahan diri dari ucapan. Jadi shaum kadang dibawa kepada makna secara lughah, ya, kadang dibawa kepada makna menahan diri dari ucapan. Seperti inni nadzartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Kemudian ya, di sini syaitnya asaitu shaima diikuti oleh khabar yang bentuknya isim shaima. Ini jarang, ya. Dan juga di antara contoh yang jarang adalah ucapan penyair yang lain dalam Bahar At-Tawil, fa'ubtu ila fahmin wa makitu a'iba wa kam mithliha faradtuha wa hiya tasfiru. Fa'ubtu ila fahmin, maka aku kembali aba. Jadi aba, fa'ubtu, aku kembali. Aku kembali kepada qabilah faham, yani fahamnya qabilah, nama qabilah. Wa makitu a'iba, hampir-hampir aku tidak mau kembali. Kembali tapi dia hampir-hampir tidak mau, ya. Kada termasuk afal muqarabah sudah lewat. Ya. Wa ma kitu aiba. Wa kam mithliha faraqtuha, alangkah banyak qabilah yang semisal, qabilah faham yang aku tinggalkan. Wa hiya tasfiru, dalam keadaan ia menyesalinya. Ya. Di sini apa? Asy-syair sedang membesarkan, membanggakan dirinya. Betapa ia dibutuhkan oleh kabilah-kabilah. Di sini syaitnya wa ma kitu aiba. Khabarnya kada, bentuknya apa? Isim aiba. Ini di antara contoh yang jarang, ya. Juga di antaranya mafal yang sering digunakan oleh orang Arab, asal ghuair, asal ghuairu abusa. Asal ghuairu abusa. Al ghuair ini tasir al ghar, yakni perairan satu kaum yang biasa mereka ngambil air di situ. Abusa, yakni perkara-perkara yang membahayakan. Ini diungkapkan pepatah ini, asal ghuairu abusa, ketika kita melihat datangnya musibah, kejelekan dari satu tempat tertentu. Ya, sepertinya akan muncul nih dari sini kejelekan. Maka dikatakan asa al ghuairu abusa, dan itu ada kisahnya. Asal ghairu abusa. Dan ada khilaf, ya, terkait dengan i'rabnya. Ya. Sebagian mengatakan itu abusa, abusa bukan khabar dari apa? Asa. Ya. Seperti dikatakan oleh Ibnu Hisham dalam Al-Mughni, yang benar bahwasanya contoh tadi asal ghairu abusa ini diantara contoh annahu mimma hudhifa fihi kana. Di antara contoh di mana di situ apa? Kana dibuang. Yani di antara contoh pembuangan kana di situ. Aslinya asal ghairu an yakuna abusa. Ya, asal ghairu an yakuna abusa. Ini kata Ibnu Hisham. Ya. Ada juga yang menakdirkan dengan penakdiran yang lain. Ya. Dengan penakdiran yang lain. Yaitu ditakdirkan asal ghairu yab'asu abusa, ya, yab'asu abusa, berarti i'rabnya sebagai maf'ul mutlak. Kalau penakdirannya asal ghuairu Ya ba'asu ab'usa. Jangan-jangan di perairan itu akan mendatangkan kejelekan-kejelekan. Berarti ya ba'asu naktiran fi'ilnya ab'usa, maka sebagai maf'ul mutlak. Ini buang amilnya. Kalau ini seperti dalam ayat ya. Dalam ayat fatufiqa mashan. Fatufiqa mashan bisuqi wal a'naq. Fatufiqa mashan bisuqi wal a'naq. Mengisahkan kisahnya Nabi Nabi Sulaiman ya. Fatufiqa mashan bisuq. Ya. Yani fatufiqa yamsahu mashan. Jadi mashannya bukan sebagai khabar tufiqa, tapi dia sebagai maf'ul mutlak dari fi'il yang itu adalah khabarnya tufiqa. Fatufiqa maka mulailah yani Nabi Sulaiman yamsahu mashan. Gitu. Mashan yamsahu mashan. Memotong kaki-kaki kuda yang beliau sukai, yang melalaikan ini beliau sembelih. Iya. Fatufiqa mashan. Iya. Mashan di situ maf'ul mutlak dari khabarnya tufiqa yang mahdhuf. Yani fatufiqa huwa ini kepada Sulaiman alaihi salam yamsahu mashan. Ya, kemudian wa hadza huwa muradul musannif bi qawlihi lakin nadar. Inilah maksud musannif dengan ucapannya tapi itu jarang. Ila akhir, sampai dengan akhir bait. Lakin fi qawlihi hanya saja pada ucapan al-musannif ghairu mudhari'in itu ada iham. Pada ucapan musannif ghairu mudhari' ada iham. Lihat pada matan disebutkan kada dan asa adalah seperti kana, tapi jarang. Ya, khabarnya kada dan asa dalam bentuk selain mudhari. Ini kan umum, selain mudhari ini ada iham. Ya, ketidakjelasan. Bahkan mendatangkan kesalahpahaman. Fa innahu yadkhulu tahta, karena masuk pada ucapan beliau ghairu mudhari, khabar yang selain mudhari masuk di dalamnya adalah khabar yang berupa isim wa dzaraf wal jar wal majrur wal jumlah al ismiyah wal jumlah al fi'liyah dan juga jumlah fi'liyah bi ghairi al mudhari, yang fi'ilnya bukan mudhari. Padahal kenyataannya kata syarih walam yandur maji'u hadhihi kulliha khabarun an asa. Padahal tidaklah jarang ya, bukanlah sesuatu yang jarang datangnya hal-hal tadi yang di atas. Isim, dzaraf, jar, majrur, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah bi ghairi mudhari. Ini bukanlah jarang. Tidaklah hal-hal tadi yang di atas itu jarang datang sebagai khabar dari asa dan kada. Tidak. Balil ladzina dara, bahkan yang jarang, kalau jarang ada tidak? Ada. Bahkan yang jarang ia datang sebagai khabarnya asa dan kada hanyalah maji'ul khabar isma. Balil ladzina dara, bahkan yang jarang adalah kedatangan khabarnya asa dan kada dalam bentuk apa? Isim, ini yang jarang. Wa amma hadhihi, adapun selainnya, falam yusma' maji'uha khabaron an hadaini, belum pernah didengar ia datang sebagai khabar dari dua fi'il ini asa dan kada. Ya, berarti maksud musannif dari ucapan beliau pada nazam nadara ghairu mudhari' li hadaini khabar, jarang selain mudhari', berarti apa? Jarang isim gitu yang datang sebagai khabar dari dua fi'il ini kada dan asa. Kalau jarang berarti ada. Adapun selain isim ya bukannya jarang tapi tidak ada. Ya, khabarnya dzaraf atau jar majrur, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah dengan selain fi'il mudhari' ini bukannya jarang tapi tidak ada. Ya, berarti yang beliau maukan hanyalah satu saja ya. Ghairu mudhari', itu yang beliau maukan adalah isim saja. Ya, mungkin bisa dibenarkan. Hanya dengan satu contoh saja ya. Wa amma cukup dulu ya. Sampai di sini insyaallah. Kita akan lanjutkan bait berikutnya pada kesempatan berikutnya bidnillah. Subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.